إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواتي في الله حبيبنا وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan aqidah tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Aqil al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada pembahasan yang terakhir kita masuk pada pasal yang baru. Kata al-musannif hafizahullah ta'ala al-fasl ats-tsalits, pasal yang ketiga, fi bayanil inhiraf 'an al-'aqidah wa subul tawakkul minhu. Pasal ketiga ini terkait dengan penjelasan tentang penyimpangan di dalam masalahul aqidah dan solusi dari penyimpangan aqidah tersebut, jalan-jalan untuk menghindari penyimpangan aqidah tersebut. Sehingga di mana pada pasal yang sebelumnya al-musannifu hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang ahmiyatul aqidah, pentingnya seorang itu membangun agamanya di atas yang aqidah sahihah, begitu pula dari mana aqidah prinsip itu diambil, apakah dari ucapan fulan wa alam ataukah diambil dari qawaidul mantik, kaidah-kaidah mantik, kaidah-kaidah filsafat, kaidah-kaidah akliyah, logika, yang justru metode ini hampir di setiap sekolah-sekolah yang mentadbirkan sekolah tersebut melandaskan pendidikan dasarnya dengan pendidikan Islami, justru akidahnya diambil bukan dari masdar Alkitab Sunnah, tidak berjalan sebagaimana jalannya para salafus saleh di dalam akidah, namun justru mengadopsi metode di dalam mengambil akidah yang baru yang mereka anggap sebagai hikmah, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang rasional, membudayakan akal dan yang semisalnya, yang pada hakikatnya justru ketika diselaraskan dengan Alkitab Sunnah atau dibandingkan dengan Alkitab Sunnah jauh melenceng dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak jarang berdasar pada prinsip atau metode mereka di dalam mengambil akidah ini, mereka berani untuk menolak Alkitab Sunnah, menolak apa yang telah difirmankan Allah, baik itu dengan cara mentakwilnya, dirubah maknanya, ataupun ketika mereka tidak mampu untuk mentakwilnya pada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Mereka mengatakan hadis ini hadis ahad, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Atau mereka mengatakan nusus, nas-nas di dalam Alkitab wa Sunnah ini sifatnya dhanni, tidak bersifat yakin bisa memberikan ilmu secara 100%. Namun masih ada kemungkinan ini dan itu. Adapun yang menurut mereka itu akli atau yakin, yang jelas-jelas bisa ditangkap, bisa diterima adalah dalil akal. Sehingga mereka yang mempelajari qawaidul mantiq, kaidah-kaidah filsafat, mereka menjadikan akal itu sebagai nomor satu. Adapun Alkitab wa Sunnah itu ditarik sesuai dengan pemahaman mereka, dipaksa untuk mengikuti prinsip dan pendapat mereka. Adapun Ahlu Sunnah di dalam permasalahan ini, mereka menjadikan umdah, menjadikan inti, menjadikan dasaran mereka itu memiliki akidah dibangun di atas Alkitab wa Sunnah dulu. Apa yang dijelaskan di dalam Alkitab wa Sunnah itulah yang mereka yakini. Adapun akal hanya digunakan untuk memahami, bukan untuk membuat fondasi. Mereka tidak membayangkan dulu, mereka tidak mengira-ngira dulu, atau di banyak tempat ketika mahasiswa-mahasiswa baru masuk di dalam universitas-universitas yang mengatakan mereka belajar filsafat Islami, diajari dulu bagaimana untuk bisa betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus mengosongkan dulu pikiran atau tidak meyakini dulu adanya Rabb, sehingga dia berusaha mencari dalil. Hanya membahas terkait dengan wujud Rabb Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kuliah bertahun-tahun. Hanya membahas tentang masalah rububiyah, tentang bahkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang pada dasarnya masalah ini orang-orang kufar Quraisy pun tidak menolaknya. Orang kufar Quraisy pun beriman tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fitrah mereka beriman. Nah, begitu pula bahkan yang menjadi tujuan utama, yang menjadi barakallahu fikum dasar akidah mereka, yang penting seorang itu yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wujudnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala warob, yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, hanya sebatas itu. Bahkan menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsir yang kita sebutkan itu tadi. Dan tidak jarang hal yang seperti ini muncul di dalam kitab-kitab mereka, khutbah-khutbah mereka. Nah, sehingga muncul penyimpangan dikarenakan hal tersebut. Maka di dalam pasal ketiga ini, Asy-Syaikh Rahimahullah Ta'ala wa Hafizah menjelaskan tentang fenomena penyimpangan yang terjadi di dalam masalah akidah, di dalam prinsip. Dan ini berbahaya ketika akidah itu menyimpang, ketika akidah itu tidak lurus, bisa mengakibatkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga al-aqidah ialah asas. Aqidah yang sahih, aqidah yang murni dari segala macam bentuk penyimpangan, ini merupakan undah menjadi dasar diterimanya sebuah amalan, bersih dari segala macam kesyirikan, kekufuran, atau al-ihraf di bidah, penyimpangan dalam masalah bidah. Nah, qala hafizallahu ta'ala al-inhirafu 'anil 'aqidati as-sahihah mahlakatun wa dhaya'. Penyimpangan di dalam permasalahan akidah, penyimpangan dari akidah yang sahihah, akidah yang lurus, merupakan kebinasaan, kesesatan. Li'anna al-'aqidata as-sahihah yadullu qawi ila al-'amali an-nafi'. Karena pada hakikatnya akidah yang lurus, akidah yang sahihah itu merupakan pendorong yang kuat, bahkan motivator terkuat untuk seorang itu beramal saleh. Artinya, maksud al-musannifu hafizahullah ta'ala, bahaya dari penyimpangan akidah yang sahihah, menyimpang dari akidah yang lurus, ini akan menjadikan amalan seorang hamba tertolak. Karena pada hakikatnya pendorong utama yang menjadikan seorang itu beramal dan amalannya diterima adalah ketika dia memiliki akidah sahihah. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwasanya pada sebuah jasad ada segumpal daging, yang dimana ketika segumpal daging itu baik, maka yang lain pun akan menjadi baik, seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila segumpal daging ini jelek, maka yang lain pun ikut jelek. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya itu adalah qalbu. Maka ketika qalbu itu betul-betul dipenuhi, betul-betul meyakini akidah yang lurus, maka sebagaimana kata Rasulullah SAW, saluha al-jasadu kullu, seluruh jasadnya akan menjadi baik. Ketika keimanannya terhadap Allah kuat, keimanannya terhadap yaumul akhir kuat, maka ini akan menjadi seorang yang semangat di dalam beramal, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik itu ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan di hadapan manusia. Sama saja, karena dasar dia beramal bukan manusia, dasar beramal karena imannya kepada Allah. Namun ketika akidahnya, prinsipnya rusak, maka begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasada al-jasadu kullu, rusak seluruh jasadnya, seluruh amalannya. Naam. Sehingga ini maksud dari ucapan al-musannif hafizahullah, li'anna al-aqidata sahihah hiya dafa'ul qawi ila al-'amalin nafi'. Karena yang namanya akidah sahihah itu adalah pendorong kuat untuk seorang itu beramal dengan amalan yang bermanfaat, amal saleh. Wal fardu bila aqidatin sahihah yakunu farisatan lil awham wal syukuk allati rubbama tataraqamu alayhi fatahjubu anhu ar-ru'yah as-sahihah li dulubi hayatis sa'idah. Maka seseorang tanpa dimiliki atau tanpa memiliki akidah yang sahihah, akidah yang lurus, dia akan menjadi mangsa terhadap waham-waham ataupun keraguan-keraguan yang terus-menerus akan menumpuk pada dirinya, sehingga menghalangi dirinya untuk bisa melihat dengan pandangan yang lurus, pandangan yang benar, agar bisa mencapai menuju kepada kehidupan yang bahagia, yakni kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu tidak mempelajari akidah Islamiyah, akidah yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah, maka pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Kitab wa Sunnah itu akan merembet sedikit demi sedikit. Tidak jarang kita melihat barakallahu fikum, orang-orang yang notabene muslim pada dasarnya, namun ketika mereka hidup di lingkungan orang-orang kufar, entah karena studi di luar negeri atau bekerja di sana, kemudian bergaul dengan orang-orang yang pahamannya sekuler, pemahamannya memang dasarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membentengi dirinya dengan ilmu yang pokok, bahkan dia jauh dari ilmu yang bermanfaat, walaupun mungkin dasarnya dia semangat di dalam ibadah sebelum dia mungkin berangkat studi di luar negeri. Orang yang soleh mungkin senang untuk ibadah, rajin ibadahnya, namun ketika ilmunya lemah, terlebih lagi ditunjang dengan lingkungan yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, mau tidak mau pemikiran tersebut terserap. Apalagi sengaja belajar ke sana, mempelajari Islam justru kepada orang-orang kufur. Orang-orang kufur. Maka penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah muncul. Orang-orang yang menetapkan diri mereka sebagai cendekiawan muslim ataupun bergelar profesor, bahkan tidak jarang di antara mereka yang justru memiliki pemikiran kufur. Akhirat tidak kekal, ataupun wanita tidak wajib berhijab. Nah, ketika mereka mengatakan tabriku syariatul Islam, menerapkan syariatul Islam ini sudah tidak relevan di zaman sekarang, atau pemikiran-pemikiran yang lainnya yang barakallahu fikum, ketika kita membacanya luar biasa. Seorang yang di dalam kalbunya iman, terdapat di dalam kalbunya iman, akan merasa betul-betul marah. Bisanya orang yang barakallahu fikum bergelar profesor ataupun studi di luar negeri belajar Islam kepada orang-orang kufur. Maka tidak heran orang-orang yang seperti ini muncul darinya penyimpangan-penyimpangan berpikir. Karena memang dasarnya mereka mengambil akidah bukan dari Alkitab Sunnah, bukan dari masadirihi as-sahihah, dari landasan-landasannya yang sahihah, bukan dari ulama, bukan dari ahlul ilm, orang-orang yang betul-betul mutafannin, betul-betul fokus di dalam mempelajari Alkitab Sunnah. Namun mereka mempelajari dari orang-orang yang mengembangkan menurut mereka akal, rasio. Nah, mensinkronkan antara Alkitab Sunnah menurut mereka dengan metode atau cara berpikir dari orang-orang Yunani yang muncul dengan istilah filsafat Islam. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, hatta tadiqa alaihi hayatuhu thumma yuhawil taqallus min hadhihi biinha'i hayatihi walau bil intihar. Sampai kehidupannya itu sempit, yakni ketika dia tidak memiliki dasar keimanan yang kuat, terus dilanda masalah. Sampai pada akhirnya kehidupannya menjadi sempit. Walaupun mungkin dia sukses dari sisi harta, sukses dari sisi karir, namun dia merasa dirinya dinundung masalah, dan tidak dibentengi dengan keimanan yang kuat. Thumma yuhawil taqallus min hadhihi bi inha'i hayatihi wa bil intihar. Kemudian dia berusaha lepas dari segala macam bentuk kepenatan ini, sempitnya hidup, masalah-masalah yang ada, dengan mengakhiri hidupnya walaupun dengan bunuh diri sekalipun. Dan ini kalau kita melihat orang-orang awam yang jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi jauh dari akidah yang lurus, akidah yang murni, akidah yang kokoh, betapa banyak mereka, walaupun mereka itu sukses, kaya, mentereng mobilnya, namun kehidupan rumah tangganya hancur, terjatuh di dalam barakallahu fikum obat-obatan terlarang, hanya untuk melepas dari segala macam bentuk kepenatan, sehingga segala macam bentuk hartanya tidak bisa menjadikan dirinya itu tenang, lapang, malah justru semakin sempit, ditekan dengan berbagai macam bentuk masalah-masalah yang ada, sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri sekalipun. Tidak sabar dengan masalah yang ada, tidak kuat keimanannya terhadap takdir, bahwasanya segala macam bentuk musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikmah, ada kebaikan di situ. Berbeda orang-orang yang barakallahu fikum kuat keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat keimanannya terhadap takdir, ketika dihadapi dengan musibah sebesar apapun, bahkan mereka bersabar karena mereka tahu itu semua dari Allah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari musibah-musibah tersebut. Innallaha idza arada khairan bi'abdin ibtala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya ujian, diberikan bala. Oleh karena itu, orang yang paling baik, orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-anbiya wal mursalun, para nabi dan para rasul, justru mereka adalah orang yang paling banyak ujian. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka ujian yang berbagai macam berat, bahkan yang paling berat. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada mereka, justru menginginkan kebaikan. Naam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fal amthal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mirip dengan mereka, kemudian yang juga mirip dengan mereka dari kalangan para ulama yang betul-betul meniti jalan para nabi dan para rasul, ataupun mengamalkan jalan para nabi dan para rasul semampu yang dia bisa, maka ujiannya justru akan semakin berat. Masalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang lama menginginkan keturunan dan baru mendapatkan keturunan setelah umurnya sudah tua, mendapatkan keturunan yang luar biasa, dicintai, soleh, bertakwa, nabi, anak kesayangan, anak satu-satunya, lahir pun setelah dia tua. Begitu pula anak tersebut soleh, maka tentunya rasa kecintaan terhadap anak ini sangat luar biasa. Anak semata wayang dan anaknya soleh. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini salah satu bentuk ujian yang sangat berat. Inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur madza tara. Aku melihat di dalam mimpiku sesungguhnya aku sedang menyembelihnya. Yakni mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri yang betul-betul menjadi harta, istilahnya yang paling dia sayangi, harta yang paling berharga. Bagaimana kita merasakan? Kita rela, barakallahu fikum, memberikan seluruh harta kita untuk anak. Apalagi ketika anaknya adalah anak yang betul-betul membanggakan, anak-anak yang betul-betul, barakallahu fikum, berprestasi, soleh. Nah, tentu rasa sayang dan pengorbanan kita, apapun kita berikan. Nah, sampai ada istilah yang penting anak itu sukses. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini salah satu contoh. Namun apakah Nabi Ibrahim melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Daripada suruh menyembelih, mending saya disembelih, tidak. Tapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menawarkan dulu, menjelaskan dulu kepada anaknya dengan baik bahwasanya ini perintah Allah, kita harus melaksanakannya. Fanzur madza tara. Maka karena anaknya adalah anak yang saleh, juga seorang nabi, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan. Bismillah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dunia insyaallah minas sabirin. Kau akan dapat di diriku insyaallah bersabar. Bismillah, sabar. Nah, ini salah satu contoh dan masih banyak ujian-ujian yang didapati oleh para nabi dan para rasul. Nah, al-muhim barakallahu fikum, seorang yang betul-betul keimanannya kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas akidah sahihah, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang lapang. Bahkan ketika mereka mendapatkan ujian yang beruntun-runtun sekalipun, mereka bisa menghadapinya dengan sabar. Paling lapang kalbu mereka. Berbeda halnya dengan orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirundun dengan masalah, solusi, dan mereka tidak tahan, akhirnya meneguk baikon, menggantung diri, atau bahkan barakallahu fikum, menempelkan senjata kepalanya sendiri dan yang semisal. Nah. Kemudian kata al-musannif hafizallah, kama huwa al-waqi' min kathirin min al-afrad alladziina faqadu hidayat al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana ini yang terjadi, realita yang ada di kebanyakan orang yang mereka tidak memiliki atau hilang padanya akidah yang sahihah. Wal mujtama' alladzi la tasuduhu aqidatu sahihatun huwa mujtama'un bahimi yafqadu kulla muqawimatil hayati sa'idah. Begitu pula masyarakat yang tidak dibimbing dengan akidah yang lurus, maka pada hakikatnya itu adalah masyarakat yang hewani, sama seperti hewan. Yang padukulah muqawimat yang hayat sa'idah, akan kehilangan seluruh penunjang untuk mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia, kehidupan akhirat. Nah, wa ikan ayam ikul kehir min muqawimat yang hayat ilmadiyah allati kathiran ma taquduhu ila dhamar. Walaupun masyarakat tersebut, negara tersebut memiliki kebanyakan dari materi-materi, memiliki penunjang-penunjang dari sisi kehidupan materi, ekonomi dan yang semisalnya, yang justru kebanyakannya mengantarkan kepada kehancuran. Kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirah, sebagaimana ini nampak pada masyarakatnya orang-orang kafir, negara-negara kafir. Begitu pula pada masyarakat, kata Asy-Syaikh Shalal Fauzan, ketika mereka tidak dibimbing, tidak memiliki akidah sahihah, maka justru sama saja mereka seperti bahimah, seperti hewan, memiliki fasilitas namun yang menuntun mereka bukan iman, yang menuntun mereka adalah hawa nafsu. Ya, tidak jarang kalau kita melihat barakallahu fikum orang-orang yang terdorong ataupun memang sudah dikuasai hawa nafsu, tidak didasari dengan keimanan, ketika mereka justru menguasai, memiliki fasilitas harta, mereka akan menindas yang lemah, mereka akan melakukan segala macam bentuk kecurangan, ketidakadilan. Al-muhim bagaimana caranya dia sukses menimbun harta. Ketika suatu negara justru mungkin dari sisi ekonomi berkembang dibanding negara-negara yang lainnya, mereka gunakan segala macam bentuk kemampuan mereka untuk menghancurkan negara yang lain, membunuhnya anak dan perempuan dengan alasan memerangi terorisme, meluncurkan roket-roket ke gedung-gedung yang di situ berisi anak-anak dan perempuan. Nah, sehingga justru ketika mereka memiliki hal itu semua, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki pada diri mereka, bahkan juga mereka merusak kehidupan orang lain. Nah, kita melihat barakallahu fikum masyarakat-masyarakat yang notabene dirundung ataupun memang pada dasarnya masyarakat yang kafir, segala macam bentuk kerusakan akhlak, akidah apalagi, baik itu mereka waliyadzubillah melazimkan dan menganggap suatu lumrah seks bebas, dan itu mulai diadopsi, dan itu mulai nampak pada masyarakat kaum muslimin yang ketika mereka sudah memiliki media sosial sudah bisa melihat dan memperhatikan dunia luar, terlebih lagi anak-anak yang tidak bisa menyaring, remaja-remaja yang hanya mengikuti tren, maka yang seperti ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Sehingga tidak jarang kalau kita melihat anak-anak muda justru waliyadzubillah nasallahu alaihi wa sallam terjatuh di dalam hubungan sebelum nikah. Bahkan mereka tidak segan-segan, tidak malu ketika positif hamil, mengaborsi, tidak mau tanggung jawab. Nah, dan itu bukan suatu yang mereka anggap sebagai aib, sudah dianggap sebagai perkara yang lumrah. Ini dikarenakan taklid, karena akan mengikuti tren-tren kufur. Yang awalnya mungkin hanya sebatas pakaian, mengidolakan artis-artis mereka. Namun pasti namanya syaitan, pasti namanya iblis, tidak akan berhenti sampai situ. Tidak akan memberhentikan anak-anak muda itu mengikuti tren gaya rambut atau pakaian ataupun mungkin ataupun yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Pasti akan merembet kepada kehidupan mereka, bagaimana gaya hidup mereka, sedikit terus diadopsi. Yang gimana contohnya orang-orang kufur biasa yang namanya meneguk khamr, meneguk minuman keras, dan itu mulai diadopsi orang-orang yang notabene waliyadubillah muslimin. Wanita berkerudung waliyadubillah justru meneguk hal yang seperti itu pula, datang ke bar, datang ke diskotik memakai hijabnya, memakai kerudungnya, tentu tidak syar'i. Biasa menuduh hal tersebut, tidak menganggap itu sebagai hal yang aib. Dan ini dikarenakan taklid, karena tasyabbuh dengan kufur. Dan pasti tidak akan berhenti sampai situ. Pasti akan merembet sampai pada kerusakan akidah. Dan terjadi 1, 2, 3, 4, 5 terus seterusnya. Muncul orang-orang yang berpikiran ketika seorang itu wala, seorang itu loyal dengan agamanya, seorang itu membela agamanya, seorang itu berdakwah kepada jalan yang hak, dianggap sebagai orang yang jumu, orang yang primitif, orang yang barakallahu fikum tidak terbuka wawasannya, terbuka matanya, orang yang menutup mata dari dunia luar, sehingga mulai sudah kerusakan akidah itu muncul pada diri mereka, menganggap bahwasanya orang-orang yang pertama subil kitab wa sunnah sebagai orang jumud, orang ta'akhuri, orang-orang primitif, orang-orang yang tidak mereka anggap Pancasila. Naam. Wa hadza bisabab tasyabbuh bil kufar. Karena ini sebabnya adalah tasyabbuh dengan kufar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh dengan sebuah kaum, walaupun itu dalam perkara yang mungkin dianggap remeh sekalipun, fa huwa minhum, dia akan termasuk dari. Di antara maknanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Ittiba' Shiratal Mustaqim, artinya ketika seorang itu berusaha bertasyabbuh dengan kaum, maka hal tersebut akan menyeret dirinya terus-menerus sampai pada batasan orang tersebut akan bergabung menjadi kaumnya. Dia yang asalnya muslimin berubah menjadi orang-orang kufar, walaupun mungkin dari sisi KTP, dari sisi identitas muslim, namun segala macam pemikirannya, akhlaknya, cara berpikirnya seperti orang kafir. Nah, baik. Kemudian kata Al-Musannif, Habibullah, kama huwa musyahadun fil mujtama'at kafir, sebagaimana ini nampak di masyarakat-masyarakat kafir, negara-negara kafir. Di anak hadis muqawimat ilmadiyah tahtaju ila tawjih wa tashih, karena segala macam bentuk sumber daya materi ini membutuhkan kepada bimbingan, artinya segala macam bentuk fasilitas ini menjadi baik ketika yang menggunakan baik, yang menggunakan orang-orang baik, sehingga segala macam bentuk yang ada dari kehidupan dunia ini tergantung yang menggunakannya. Ketika orangnya baik, maka digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Nah, sebagaimana ini nampak pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula Bilad Al-Haramain seperti negara Saudi, harazahullah, ketika segala macam bentuk kemajuan ekonomi itu mulai muncul pada negeri Arab Saudi. Dan alhamdulillah di sana terus para ulama semangat istiqomah di dalam mendakwahkan sunnah. Walaupun kita tidak mengatakan mereka itu bersih 100%, yaitu negaranya, pasti ada 1-2 orang yang namanya masyarakat, pasti ada orang yang menyimpang, itu ada mesti. Namun ketika ulama'nya semangat. Ketika mereka betul-betul alal hirs untuk menyebarkan at-tauhid was-sunnah sehingga masyarakat menerima at-tauhid was-sunnah, menjadi negara yang makmur. Segala macam bentuk hartanya digunakan untuk perkara-perkara yang baik, li sadaqah, li bina'il masjid, untuk keperluan-keperluan da'awiyah. Naam. Ini maksudnya. Adapun negara-negara kafir yang memiliki potensi, memiliki sumber daya materi, maka pasti kita akan melihat tidak digunakan untuk kebaikan. Walaupun mungkin digunakan untuk kebaikan itu sebagian kecilnya saja. Kalau sebagian besarnya digunakan untuk nasyirul kufur, menyebarkan kekufuran, lidamar untuk kehancuran, kemahwa musyahad, naam. Baik itu kehancuran yang bersifat materi ataupun bersifat akhlak. Naam. Baik. Qala bi anna hadhihi al-muqawimatil madiyyah tahtaju ila tawjih wa tarsyih li istifadati bi khisaiha wa manafi'iha. Karena segala macam bentuk sumber daya ini yang bersifat materi membutuhkan kepada bimbingan untuk bisa mengambil faedah dari kemanfaatannya. Wala muwajjiha laha siwa al-aqidatish shahihah. Dan tidak ada yang bisa mengarahkan hal tersebut, mengarahkan segala macam sumber daya, potensi-potensi yang ada barakallahu fikum menjadi baik kecuali aqidah shahihah. Yang dapat memaksimalkan potensi dari segala macam sumber daya hanya aqidah shahihah. Kama qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai segala para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik dan beramal saleh. Di mana ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk menjadikan rezekinya atau ketika mencari rezeki dengan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Dan itu sangat berpengaruh sekali dengan amalan seorang hamba. Rezeki yang halal itu sangat berpengaruh kepada amalan seorang hamba. Ketika rezeki yang dia cari itu berusaha dia mencari dengan cara yang halal, cara yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi pengaruh baik bagi amal salehnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya untuk barakallahu fikum dia menimbun harta, maka ini akan berpengaruh pada amal salehnya. Amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia terhalangi untuk bisa semangat di dalam ibadatullah azza wajalla. Naam. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang yang ketika berada di perjalanan sedang safar at akbar, dia rusuh berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, menengadah tangannya ke langit seraya mengucapkan ya Rabb, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang safar, dia mengenadah tangannya, dia meminta bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sangat butuh. Namun ketika apa yang dia konsumsi haram, doanya tidak terkabul. Makanmu haram, wa mashrubuhu haram, wa budiya bil haram. Dia makannya, minumnya, konsumsinya haram semua. Fa'ala istajabullah, itu dari mana dia bisa dikabulkan doanya. Ini maksudnya contoh dari Rasulullah SAW bahasanya, makanan-makanan yang halal, konsumsi-konsumsi yang halal, ini menjadikan amal salat itu berpengaruh. Diterima tidaknya, ini juga berpengaruh pada, atau dipengaruhi oleh rizkinya yang dia cari. Dari cara yang halal ataupun haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.